Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh, diantaranya adalah salat maghrib berjamaah dan juga duduk di majelis ilmu. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan fikih, dan kita akan membahas tentang bab sifatil wudu, bab sifat wudu, yaitu tata cara wudu. قال رحمه الله تعالى وهو أن ينوي رفع الحدث yaitu yang pertama meniatkan mengangkat hadas. Awil wudu'a lis-salati wa nahwiha, atau meniatkan wudu untuk melaksanakan sholat atau yang semisalnya dari ibadah-ibadah yang disyaratkan berwudu padanya, seperti tawaf, ya, membaca Al-Quran menurut madhab Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Qala rahimahullah ta'ala, kita baca dulu seluruhnya apa yang disampaikan oleh muallif, nanti kita jelaskan satu persatu. Wa niyatu, dan niat syaratun li jami'il a'mali, dan niat ini merupakan syarat untuk seluruh amal. Min taharatin wa ghairiha, baik itu dalam bab taharah, bersuci, wa ghairiha atau selainnya. Niat ini menjadi syarat dalam bab taharah atau selainnya. Nanti kita akan jelaskan, di sana ada dalam bab taharah itu tidak disyaratkan niat. Nanti kita baca dulu seluruhnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya segala sesuatu itu ma nawa, tergantung apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni disepakati riwayatnya atau hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tsumma yaqula bismillah, kemudian dia mengucapkan bismillah. Wa yaghsila kafaihi salasan, dan dia mencuci kedua tangannya 3 kali. Summa yatamadmada wa yastansyiqa salasan. Kemudian dia berkumur-kumur dan beristinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Itu istinsyak. Di sini beliau menggabungkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Kata beliau, bisalati ghurafatin, dengan tiga cidukan. Hal ini menunjukkan berkumur-kumur dan istinsyak itu dengan satu cidukan. Ya. Jadi bukan berbeda. Bukan kumur-kumur tiga kali, terus kemudian istinsyak tiga kali. Tidak. Tetapi dengan satu kali cidukan, dia itu untuk kumur-kumur dan untuk istinsyak. Berapa kali hal itu dilakukan? Tiga kali. Summa yaghsila wajhahu thalasan, kemudian dia membasuh wajahnya tiga kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalasan, dan kedua tangannya sampai siku tiga kali. Wa yamsaha ra'sahu, dan dia mengusap kepalanya. Min muqaddamihi ila qafahu biyadaihi, dari depan kepalanya ila qafahu, sampai belakang tengkuknya. Biyadaihi, dengan dua tangannya, ya, bukan dengan satu tapi dengan dua tangannya. Summa yu'iduhuma, kemudian mengembalikannya. Ilal mahallil ladzi bada'a minhu, ke tempat yang dia bermula tadi. Maksudnya ke depan, dikembalikan ke depan lagi. Berapa kali? Marratan wahidatan, satu kali. Summa yudkhila sababataihi fi udunaihi, kemudian memasukkan sababah, telunjuk, ke telinganya. Wayamsaha bi ibhamaihi, kemudian mengusap dengan jempolnya, kedua jempolnya. Zahirahuma, ininya, zahirnya ini, yang bagian luarnya. Dimasukkan terus gini. Summa yaghsila rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Ma'al ka'baini, disertai dua mata kakinya. Salasan salasan, tiga kali tiga kali. Hada akmalul wudu, dan ini adalah wudu yang paling sempurna. Alladhi fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fardhu min dzalika, dan yang wajib dari hal tersebut. Ayaghsila marratan wahidatan, yang wajibnya adalah mencuci satu kali. Itu yang wajibnya. Maksudnya apabila sudah terpenuhi yang wajib dengan mengusap atau dengan mencuci satu kali, wudunya sah. Walaupun tidak dua kali atau tiga kali. Wa ayyurattibaha ala ma dzakarahu Allahu biqaulih, dan wajib dia menjadikannya tertib. Tertib seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Yaitu dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, apabila kalian akan mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basulah wajah-wajah kalian. Dan ilal akhir ayat, sampai ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Tertibnya harus seperti itu. Tidak boleh dia mencuci tangan dulu, kemudian baru wajahnya. Atau dia mencuci kaki dulu, kemudian wajahnya atau kepalanya. Intinya tidak tertib, maka tidak boleh. Tidak sah wudunya. Kemudian yang berikutnya, wa alla yafsila bainaha bifasilin tawilin urfan. Dan tidak boleh memisah antara fardu-fardu tersebut dengan pemisah yang panjang secara urf. Misalkan dia berwudu, ya kumur-kumur, kemudian dia membasuh wajah, terus ada yang manggil, misalkan ada yang manggil temannya atau siapanya atau istrinya, benarkan kompor dulu misalkan, benarkan kompor dulu, atau temannya ngopi dulu, ya ini kemudian dia lanjutkan lagi, sudah nggak boleh, ya sudah tidak boleh, harus diulang dari awal. Di sini disebutkan bifasilin tawilin, dengan apa? Dengan jarak, ya, pemisah yang panjang. Artinya kalau misalkan pendek itu tidak mengapa. Contohnya pendek itu seperti dia wudu di tempat wudu ini, kemudian habis airnya, ya, habis airnya. Misalkan dia nimba dulu, ya, nimba dulu. Terus lanjutkan, itu tidak mengapa. Ya, seperti itu tidak mengapa. Karena ini fasilnya atau pemisahnya itu tidak lama. Bihaitsu la yambani ba'dahu 'ala ba'd. Yang sekiranya pemisah tersebut itu tidak terbangun satu dengan yang lainnya. Yang intinya orang sudah menganggap itu suatu yang terpisah, ya, perbuatannya ini sudah terpisah. Yang tadi awal membasuh wajah, kemudian membasuh tangannya dihalangi atau difasil atau dipisah dengan perbuatan lain, ya, dengan kegiatan lain. Maka yang seperti ini tidak nyambung intinya, ya, tidak nyambung antara rukun satu atau kewajiban yang satu dengan yang lainnya. Wa kadza kullu mashtariṭat lahu al-muwalah. Dan begitu pula setiap perkara yang disyaratkan padanya al-muwalah. Muwalah ya tadi yaitu beraturan, ya, beraturan tanpa pemisah, itu beraturan tanpa pemisah. Nah, ini adalah penjelasan secara mujmal, penjelasan secara global, secara umum tentang tata cara berwudu. Kita jelaskan satu persatu, kita kembali lagi. Beliau mengatakan ayyan qala rahimallahu taala wa huwa ayyan wiya raf'al hadas, yaitu hendaklah meniatkan mengangkat hadas, awil wudu'a, atau meniatkan wudu lis shalah wa nahwiha, untuk melakukan salat atau yang semisalnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang kuat, bahwasanya setiap amal itu harus diawali dengan niat. Harus diawali dengan niat. Sebagian yang lain para ulama mengatakan berkaitan tentang wudu, ya, berkaitan tentang wudu itu tidak mensyaratkan niat. Ya, tidak mensyaratkan niat. Kenapa? Alasannya karena niat itu tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat. Ya, di antara fungsi niat itu untuk membedakan antara ibadah dan adat. Seperti mandi, ya. Mandi kan adat, kebiasaan, adat itu kebiasaan orang. Nah, seorang kalau mandi junub, ya, kalau mandi junub, kemudian dia mandi begitu saja tanpa ada niat, maka tidak sah mandi junubnya. Kenapa? Karena tidak bisa dibedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Bagaimana cara membedakannya antara kebiasaan atau adat dengan ibadat? Dengan ibadah, ya dengan niat. Ya, dengan niat. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan wudu. Ya, berbeda dengan wudu. Wudu ini bukanlah adat. Ya. Tidak ada adat seperti ini, ya. Seperti wudu. Sehingga sebagian ulama ini mengatakan ya tidak perlu niat, karena orang yang melakukan seperti itu pasti apa? Pasti wudu, ya. Seorang yang membasuh wajah kemudian dengan apa? Kumur-kumur dan yang semisalnya, istinsyak dan istinsar, ya. Nah, itu pasti wudu. Pasti wudu. Berbeda dengan yang mandi. Tidak bisa apa? Kita ketahui mandi junub, mandi ibadah atau bukan. Nah, itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tetapi tetap yang rajih atau pendapat yang kuat, ya, seperti tadi disebutkan di awal, adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya wudu juga apa disyaratkan padanya niat, ya, disyaratkan padanya niat. Yang tentunya seperti yang sudah kita jelaskan di awal-awal bahwasanya niat ini cukup, ya, di dalam hati. Karena yang namanya niat itu dalam hati, ya, di dalam hati. Bukan di dalam lisan. Makanya Syekhul Islam beliau mengatakan ketika berbenturan antara niat, ya, antara niat dengan apa yang dia lakukan, ya, dengan apa yang dia lakukan, maka yang diambil ibrohnya itu apa yang ada di niatnya, ya, yang ada di niatnya. Karena niat ini apa? Di dalam hati, ya. Niat ini adalah di dalam hati. Kemudian yang berikutnya, wa niyatu syartun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha. Niat ini merupakan syarat untuk seluruh amal, baik itu taharah atau selainnya. Di sana ada yang disebutkan oleh para ulama dalam bab taharah ini tidak membutuhkan niat. Ya, tidak membutuhkan niat. Karena mereka menganggapnya itu adalah mimbab at-tark. Mimbab at-tark. Apa? Masuk ke dalam bab perkara yang harus ditinggalkan. Apa? Pembahasan apa? Yaitu pembahasan tentang najis. Ya. Pembahasan tentang najis. Nah, menghilangkan najis itu seorang tidak perlu niat. Ya. Sementara pembahasan najis ini dijelaskan dalam kitab Thaharah. Ya, dijelaskan dalam kitab Thaharah. Nah, untuk menghilangkan najis ini seorang tidak membutuhkan apa? Niat, ya, tidak membutuhkan niat. Bagaimana gambarannya atau surah masalahnya atau bentuk permasalahannya? Di antara bentuk permasalahannya adalah contohnya seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan para wanita yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka menggunakan pakaian abaya, ya, yang pakaiannya ini sebagiannya terjulur ke tanah, ya, menyapu tanah. Hal ini mereka lakukan supaya kaki mereka tidak terlihat. Karena dulu enggak ada apa, enggak ada kaos kaki ya. Dulu tidak ada kaos kaki. Ya di antara untuk supaya tidak terlihat, mereka julurkan abayanya atau pakaiannya, jubahnya ke bawah. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana dengan pakaian mereka yang ada kemungkinan ya di jalan ini menyapu najis. Ya, menyapu najis. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruha atau yutahhiruhu ma ba'da. Itu akan membersihkannya, menjadikannya suci tanah setelahnya. Tanah setelahnya. Sehingga dari hadis ini para ulama menjelaskan atau mengambil kesimpulan bahwasanya tanah juga bisa menjadi apa? Pembersih najis. Ya. Kemudian yang kedua dari hadis ini diambil bahwasanya seorang tidak perlu meniatkan ya, tidak perlu niat dalam menghilangkan najis. Jadi ini pembahasan yang dikecualikan dari apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, yaitu dari yang dijelaskan oleh penulis kitab ini, yang beliau mengatakan bahwasanya niat ini merupakan syarat untuk seluruh amal, baik itu toharah, dalam bab toharah, bab bersuci, ataupun yang lainnya. Nah, ada beberapa yang dikecualikan di antaranya tadi, yang menghilangkan najis, itu tidak disyaratkan padanya niat. Kemudian yang berikutnya, summa yaqula bismillah. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Terjadi khilaf di antara ulama tentang mengucapkan bismillah. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat tentang kesahihan hadis ya, yang berkaitan tentang itu. Di antaranya adalah hadis la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu atau tidak ada salat, artinya tidak sah salat seseorang bagi yang tidak berwudu ya, bagi yang tidak berwudu. Dan tidak ada wudu, ya ini tidak sah wudunya seseorang, liman lam yadhkur ismallahi alaihi, bagi orang yang tidak membaca bismillah. Terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini. Sebagiannya mereka mensahihkan hadis ini. Sehingga menjadikan tasmiyah itu, yaitu mengucapkan bismillah, adalah satu hal yang wajib atau satu hal yang harus dibaca. Namun sebagian yang lain mendhaifkan hadis ini. Sehingga bagi yang mendhaifkan hadis ini, mereka menganggap mengucapkan bismillah sebelum wudu tidaklah wajib ya, tidaklah wajib. Bagi yang berpendapat bahwasanya tasmiyah ini bukan wajib, kalaulah hadis ini wu atau kalau hadis ini di wu tentang wudu ini atau bismillah sebelum wudu ini dianggap sahih, mereka menganggap atau menjelaskan, mentakwil atau menafsirkan hadis ini, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, yaitu bismillah, yakni lam yatim, tidak sempurna. Ya, maksudnya bukan tidak sah. Artinya ketika seorang berwudu kemudian tidak membaca bismillah, wudunya tetap sah. Ya, tetapi kurang sempurna, ya, kurang sempurna. Kemudian wa yaghsila kaffayhi salasan, dan mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Mencuci telapak tangan ini salah satu dari sunnah-sunnah wudu. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahwasanya mencuci kedua telapak tangan 3 kali ini adalah perkara yang sunnah. Sebagian ulama ada yang mewajibkan. Tetapi pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang kuat. Hanya saja mencuci kedua tangan ini itu ditekankan sebagiannya menganggap wajib, seperti Syekh Utsaimin menganggap wajib, yaitu ketika bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur. Yang di dalam hadisnya disebutkan idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, ya, fala yudkhil yadaihi, maka janganlah dia memasukkan kedua tangannya, qabla ay yaghsilahuma salasa marrat, sebelum dia mencuci keduanya 3 kali. Sebagian ulama mewajibkan hal tersebut, yaitu mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum dia berwudu atau dia memasukkan tangannya ke tempat wudu. Kemudian summa yatamadmadha wa yastansyiqa salasan. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak. Seperti tadi disebutkan, istinsyak itu adalah menghirup air ke dalam hidung. Dan ini menghirup ini harus bersungguh-sungguh. Jadi benar-benar. Kecuali apabila dia sedang berpuasa. Disebutkan dalam hadis, وَبَلِّغْ فِي الْإِسْتِنْشَقْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali engkau sedang berpuasa. Sehingga apabila tidak sedang berpuasa, maka harus dihirup benar-benar. Caranya bagaimana? Seperti tadi disebutkan, antara berkumur-kumur dan istinsyak itu dengan satu gerakan, ya, dengan satu gerakan, satu cidukan. Satu cidukan itu untuk berkumur-kumur airnya, dan sebagiannya untuk istinsyak. Memang bagi yang belum terbiasa kagok, ya, susah. Tapi setelah terbiasa itu satu hal yang apa? Yang biasa, ya, sudah ini. Sudah satu hal biasa. Kalau sudah biasa jadi biasa. Iya. Nah. Terus di sini muallif rahimahullahu taala tidak menyebutkan istinsar Apa itu istinsar? Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Yang tadinya itu istinsyak, ya sebelumnya istinsyak itu menghirup ke dalam hidung. Nah, kemudian jangan ditelan, tapi dikeluarkan, keluarkan lagi. Itu sunnah. Apa namanya? Itu namanya istinsar. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Idza tawaddatum falyastanthir. Atau dalam riwayat, itu tentang berkumur-kumur ya. Kalau yang ini yang istinsar itu, yaitu Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma tsumma liyastanthir. Apabila salah satu di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia menjadikan dalam hidungnya itu air, yaitu istinsar. Tsumma liyastanthir, kemudian dia beristinsar. Apa istinsar itu? Mengeluarkan air yang tadi dihirup, yaitu istinsar, keluar ya. Dikeluarkan kembali. Itu namanya istinsar. Kemudian di sini apa hukumnya berkumur-kumur dan istinsyak dan istinsar? Sama hal ini juga terjadi khilaf di antara ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi bagi kita yang tentunya hendaklah melaksanakan ibadah sesempurna mungkin, ya, terlepas itu wajib, terlepas itu sunnah. Karena dulu pada zaman sahabat, mereka enggak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini wajib, ini sunnah, tidak. Mereka tidak bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Mereka melihat Rasulullah, mereka diperintah Rasulullah seperti itu, sudah tidak ada bertanya-tanya seperti itu. Mereka lakukan semua yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dikarenakan berkembangnya Islam masuk ke negeri-negeri ajam, ya, negeri-negeri ajam itu selain Arab, ya. Selain Arab, yang tentunya mereka butuh bimbingan, ya, butuh bimbingan agama. Nah, sehingga para ulama pun kesininya menjelaskan mana perkara yang wajib, mana perkara yang sunnah. Mempertimbangkan karena keimanan mereka ini berbeda dengan keimanan para sahabat. Para sahabat ya, Rasulullah melihat Rasulullah, diperintah Rasulullah, langsung dikerjakan. Tidak ada tawar-menawar, ya. Karena keimanannya, keimanan tinggi, ya, tingkat tinggi. Nah, setelah itu banyak di antara kaum muslimin atau banyak dari orang-orang ajam masuk Islam, yang tentunya keimanannya tidak seperti para sahabat. Jangan sampai mereka melaksanakan yang sunnah kemudian yang wajib ditinggalkan. Nah, akhirnya para ulama memilah dengan kaidah-kaidah. Ya, dengan kaidah-kaidah mereka menerapkan kaidah-kaidah usul, kaidah tafsir dan seterusnya. Kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya ini yang wajib dilakukan, ini yang sunnah, ya, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya mereka tidak keliru, ya, supaya mereka tidak keliru. Mereka memperhatikan yang sunnah padahal yang wajibnya malah mereka abaikan. Jadi kembali, terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama, maka sebaiknya kita melaksanakan sunnah-sunnah ini atau melaksanakan ibadah ini dengan sesempurna mungkin, ya, sesempurna mungkin. Sayang, kita sudah ada kesempatan untuk berwudu, kemudian kita lewatkan sunnah-sunnahnya, ya, kita lewatkan sunnah-sunnahnya. Kalau misalkan ini adalah kita berpendapat ini sunnah. Kemudian yang berikutnya kata muallif rahimallahu taala, "Tsumma yaghsilu wajhahu thalathan." Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Dan ini sangat jelas, bahkan dinukil ijma, ya, oleh para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tentang wajibnya membasuh wajah. Karena ini sangat jelas, di dalam Al-Quran pun sangat jelas. Ya, "Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Dan wajah itu adalah dari akhir tumbuh rambut di kepala sampai dagu, ya, sampai dagu. Di bawah dagu ini adalah wajah. Dan lebarnya dari daun telinga sampai ke daun telinga berikutnya, itu adalah wajah, ya. Maksudnya sisi, ya, ujung dari daun telinga. Itu adalah wajah. Sehingga jika ada yang berwudu hanya sekedar di antara mata, hidung, kemudian mulut saja, maka wudunya tidak sah, ya, wudunya tidak sah. Kemudian yang berikutnya, wayadaihi ilal mirfaqaini salasan, dan kedua tangannya sampai siku 3 kali. Di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang makna di dalam ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, ya, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai ke mirfaq siku. Yang jadi perbedaan pendapat itu adalah makna ila yang ada di dalam ayat. Apakah maksud ila di sini mirfaq itu termasuk atau bukan? Siku ini termasuk yang dibasuh atau bukan? Atau sebelum siku? Ya, atau sebelum siku. Hal ini dikarenakan ada perbedaan makna ila di dalam bahasa Arab. Contohnya, pada kalimat summa atimmus siyama ilal lail, ya, dalam Al-Qur'an itu disebutkan summa atimmus siyama ilal lail, kemudian hendaklah dia menyempurnakan puasa ilal lail, sampai malam. Ini sampai malam. Malamnya puasa enggak? Hah? Enggak puasa. Berarti tidak tembus, tidak sampai malam sebenarnya. Jadi makna ila itu tidak sampai malam sebenarnya. Ya. Paham, ya? Nah. Jadi kalau misalkan ada kata ilal marafiq, berarti sampai siku, sikunya enggak masuk. Itu, ini pendapat pertama. Sikunya tidak masuk sebagaimana tadi kalimat summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Malamnya enggak puasa, ya. Tapi sampai di batasan itu aja. Sampai batasan itu saja. Tetapi itu satu makna, memang satu makna seperti itu makna ilah. Tetapi di makna yang lain masuk, ya. Contohnya dalam kalimat zahabtu ilal masjid. Aku pergi ke masjid. Ya, lissolah, untuk melakukan salat. Aku pergi ke masjid. Nah, makna ilah di sini apa, di pintu masjid? Atau di pagar masjid? Tidak. Ya, masuk ke dalam masjid. Jadi ada dua makna ilah di sini, ya, ada dua makna. Sehingga kalau pada makna pertama itu tidak sampai, ya, ke dalam, tapi kalau makna yang kedua itu sampai ke dalam. Kalau makna yang pertama berarti sikunya tidak masuk, ya. Kalau makna yang kedua, sikunya masuk. Masuk yang dibasuh, maksudnya, ya. Nah, lalu makna yang rajih? Wallahu ta'ala alam, yang kuat adalah yang makna yang kedua, ya, makna yang kedua. Makna ilah di sini adalah yaitu masuk ke dalamnya. Kalau misalkan pada kalimat ilal marafiq sampai kedua sikunya, atau ilal mirfaqah ini sampai kedua sikunya, berarti dua sikunya termasuk yang dibasuh. Kalau tidak, berarti sah tidak wudunya? Jawabannya tidak sah. Ya, jawabannya tidak sah. Karena harus membasuh sampai siku. Ya, sampai sikunya. Dan ini adalah pendapat yang kuat, ya, pendapat yang rajih. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, masih berkaitan tentang wudu, wa yamsaha ra'sahu, dan mengusap kepalanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.